Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.